بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur berhamd kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari untuk Daras Am yang saya pegang. Kita masih pada pembahasan Kitabul Hajj. Kitab tentang masalah haji. Terakhir yang kita baca adalah bab yang ke-102. Hadis nomor 1688. Diminta kepada yang hadir untuk memegang kitabnya karena kajian kitab. Kalau bisa beli buku Sahih Bukhari utuh, afdal. Kalau enggak mampu, paling tidak fotokopi matan Sahih Bukhari beberapa kitab. Kitabul Hajj dan beberapa kitab setelahnya. Supaya ada pegangan, ada oret-oretannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana biasa, hadis yang kita kaji pada malam ini dihafalkan pada pekan depan. Sehingga semuanya harus menghafal lengkap dengan sanadnya. Ya. Ini untuk santri baru supaya bisa memahami thariqah kita. Untuk malam ini tidak ada hafalan. Yang kita bahas kemarin sementara enggak dihafalkan. Langsung masuk pada pembahasan bab yang ke-103. Kebetulan bab-bab ini dan bab-bab yang setelahnya pembahasan tentang masalah ahkamu al-hadi. Hukum-hukum seputar masalah hadyu. Hewan yang disembelih oleh jamaah haji. Dan pembahasan ini barakallahu fikum juga berkaitan dengan ahkamul udhiyah. Hukum-hukum tentang hewan kurban. Ya, dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas al-hadyu, ketika membahas udhiyah, itu diambil dari hadis-hadis tentang al-hadyu. Jadi banyak hal yang serupa. Sehingga ini kita kaji, juga kebetulan kita sudah masuk ke Dzulqa'dah sebulan ke depan sudah masuk Dzulhijjah dan ada padanya sunnahnya udhiyah sehingga kita kaji ilmunya bisa bermanfaat insyaallah tabaraka taala untuk udhiyah tahun ini insyaallah taala. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ المتقن الجهبذ أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في صحيحه باب ركوب البدن. Bab menunggangi atau menaiki unta atau sapi hadyu atau udhiyah. Al-budunu juga dibaca al-budunu dengan mensukun dal atau memomah dal. Al-budunu atau al-budunu jamak dari kata-kata badanatun. Ini asalnya untuk onta, ya, onta gemuk yang dipakai untuk hadyu atau untuk kurban. Itu namanya badana, jamaknya budunun. Kemudian digabungkan padanya bakoroh, sapi secara syariat. Unta dan sapi dalam bab ini banyak kesamaan hukumnya. Barakallahu fikum. Juga misalnya ya. Jadi asal-muasal kata-kata ini untuk unta. Gitu. Badanatun, badanatani, budunun. Ay ibil. As-samin lil hadyi wal udhiyah. Unta gemuk yang dipakai untuk nyembelih hadyu atau nyembelih udhiyah kurban. Tapi kemudian secara syar'i digabungkan padanya bakoroh, sapi. Ya, dikarenakan sapi dalam bab udhiyah, nyembelih korban atau hadyu itu memiliki banyak kesamaan hukum. Babnya adalah menaiki, menunggangi unta hadyu atau unta korban atau sapi hadyu, sapi korban. Hukumnya apa? Liqaulihi, belum membawakan ayat di sini, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Hajj ayat yang ke-36 sampai 37. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal budna ja'annaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf. Fa'idha wajabat junubuha fakulu minha وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ini ayat, dua ayat yang berbicara tentang hewan hadyu atau hewan kurban. Namanya al-budun. Kalau bicara ayatnya, ahkam, hukum-hukum yang terkandung padanya sangat banyak. Namun di sini, Al-Bukhari rahimahullah akan membawakan setelah itu penafsiran sebagian ulama untuk beberapa kalimat. Kita baca insyaAllah. Dan yang lebih penting lagi adalah tujuan ayat ini disebutkan oleh beliau tentang babnya. Bab menunggangi al-budun, hewan kurban, unta atau sapi. Dasarnya apa ayat ini? Sisi argumentasinya atau asyahid nal ayah ialah pada kata-kata lakum فيها خير. والبدن dan unta-unta kurban ja'alnaha lakum, kami jadikan ia untuk kalian, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah, lakum fiha khair, untuk kalian. Lam di sini namanya lamul ibahah, lam yang mengandung makna kemubahan. Mubah untuk kalian, boleh untuk kalian, fiha pada unta-unta tadi, khairun, semua perkara-perkara kebaikan dan kemanfaatan. Paham ya? Lafaz inilah yang diinginkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari ayat untuk babnya di atas. Lakum fiha khair, pada unta-unta udhiyah itu ada kemanfaatan, ada kebaikan untuk kalian. Lafaznya umum. Di antara kemanfaatannya adalah boleh ditunggangi, boleh dinaiki. Paham? Maka dengan ayat yang beliau sebutkan ini, rukubul budni jaizun. Menunggangi, menaiki hewan kurban, unta atau sapi. Hanya dua ini ya, Pak. Unta atau sapi boleh. Ya, boleh secara mutlak. Antum ada hajat atau enggak ada hajat, antum perlu atau enggak perlu, silakan dinaiki. Ya, menunggangi unta tadi atau sapi tadi. Barakallahu fikum. Namanya lakum fiha khair. Minal khair rukubuha. Termasuk kebaikan, kemanfaatan, menungganginya. Barakallahu fikum. Wa minal khair, sebagai tambahan keterangan, termasuk kebaikan atau kemanfaatan yang boleh kamu ambil adalah mengambil bulunya. Kalau ada bulunya. Ya, dimanfaatkan bulunya, wool-nya. Barakallahu fikum. Al-muhim, kemanfaatan yang ada. Di antara kemanfaatannya adalah ihtilabuha. Diperbolehkan untuk memerah susunya sebelum disembelihin. Dipahami? Ada berapa semuanya? Tiga. Menungganginya, mengambil wool-nya kalau ada bulunya, itu wool. Yang ketiga, memerah susunya. Ya, kalau dia betina ya, susu unta, kamu perah dulu, manfaatkan susunya sebelum disembelih menjadi hewan kurban. Sapi, betina, perah susunya. Silakan diminum sebelum disembelih sebagai hewan kurban. Dipahami ya? Dasarnya lafaz tadi, lakum fiha khair. Untuk kalian, pada hewan-hewan kurban tadi ada kebaikan dan kemanfaatan. Dikuatkan dengan asar. Datang asar dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Asar dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ketika menerangkan ayat ini, lafaz ini, lakum fiha khair. Qal, katanya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, man syaa rakiba wa man syaa haliba. Man syaa rakiba wa man syaa haliba. Beliau mengatakan yang mau menunggangi silakan, yang mau memerah susunya silakan. Ya, man syaa, siapa yang mau, rakiba, dia menunggangi. Wa man syaa, siapa yang mau, haliba, dia perah susunya. Dua poin yang belum sebutkan, menungganginya silakan, memerah susunya silakan. Wa insyaallah ya. Lafaz inilah yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari. Paham dong? Maka ketika itu membaca bab. Babu rukubil budni. Bab menunggangi onta atau sapi korban. Jawabannya, hukumnya boleh. Dasarnya mana? Ayat ini. Panjang ini dua ayat yang belum disebutkan. Lafaz mana yang diinginkan? Lafaznya pada kata-kata, lakum fiha khair. Ini, pada kata ini. Untuk kalian ada kebaikan, kemanfaatan pada hewan-hewan tadi. Menunggangi. Ditambahkan faedahnya, di samping menunggangi, juga boleh. Juga boleh diperah susunya. Dua. Yang ketiga, juga boleh dimanfaatkan wool-nya. Kalau ada kulitnya. Kalau ada loh ya. Kalau gak ada ya sudah. Dipahami ini? Mafhum. Ada pun selebihnya, gak usah dibahas panjang ayatnya, dikarenakan fokus pada bab. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Mujahid. Sekali belum membawakan tafsir beberapa lafaz dari ayat di atas. Qala Mujahidun, berkata Mujahid. Namanya Mujahid bin Jabr al-Makki. Mujahid bin Jabr al-Makki. Beliau termasuk imam besar Ahlussunnah di era tabi'in. Muridnya Ibnu Abbas. Muridnya Ibnu Umar. Muridnya Jabir bin Abdullah. Dan yang lainnya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Mujahid ini muhaddits. Ahli hadis. Mufassir. Ahli tafsir. Kenal langsung. Belajar tafsir dari Ibnu Abbas. Dari mulai awal Quran sampai akhir Quran. Kata per kata itu dikaji oleh Mujahid bin Ibnu Abbas. Kata per kata. Sampai hatam. Diulang lagi 3 kali. Hatam 3 kali dengan Ibnu Abbas. Baca Quran dan tafsir Quran. Ada Mujahid. Jadi paham ya? Beliau mengatakan summiyatil budna li badaniha. Disebut al-budna pada ayat di atas al-budna. Kenapa unta sapi dikatakan al-budna li badaniha? Karena badannya gemuk. Li badaniha. Ya. Barakallahu fikum. Ini namanya menamai sesuatu dengan sifatnya atau dengan keadaannya. Tapi antum jangan ngasih nama orang lo ya. Ada temannya besar, gemuk besar, butun butun butun. Jangan, itu untuk hewan. Ya, dikira sapi apa? Enggak, ini untuk hewan. Hewan, unta dan sapi yang gemuk-gemuk namanya badanatun budunun budunun. Sehingga cara menerjemahkan bagaimana? Unta gemuk, sapi gemuk untuk udhiyah, untuk korban. Qala wal qani', pada ayat ini, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, maka silakan kamu makan dari hewan tadi dan beri makan qani' dan mu'tar. Siapa qani'? Qal wal qani'u as-sa'ilu. Al qani' adalah orang yang meminta-minta. Sa'il, yang minta langsung. Pak, minta daging kurbannya. Minta dia, kasih. Ini biasanya orang yang miskin. Ya, orang yang miskin. Qala wal mu'tar. Sementara al-mu'tar pada ayat ini adalah alladhi ya'tarru bil budni. Seseorang yang nyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir hewan kurban tadi. Min ghaniyin, baik orang kaya, au faqir, atau orang miskin. Lebih umum. Ini al-mu'tar. Dia enggak minta. Tapi nyindir gitu loh. Arab-Arab nyindir gitu. Dengan bahasa-bahasa isyarat. Datang. Lihat-lihat. Korbannya itu umur sembelih. Masya Allah. besar juga hewan kurbannya antum ya. Dagingnya besar, dagingnya banyak kayaknya ini. Enak juga kalau sate ya. Nah, gitu. Tapi gak minta dia. Ada mu'tar. Antum harus cerdas. Harus jeli gitu. Jangan dia gak minta apa juga dikasih. Enggak. Di surah ayatnya, wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Kasih makan dengan hewan kurban tadi, al-qani' yang meminta, wal-mu'tar yang gak minta, tapi nyindir. Baik dia orang kaya atau orang miskin. Paham ya? Jadi harus cerdas, harus jeli ini. Ada sedikit faedah dari kata-kata min ghaniyin aw faqirin. Baik dia kaya atau dia miskin. Ini pentingnya punya buku. Langsung ditulis di bukunya itu. Tafsir Mujahid ini menunjukkan mustahik kurban. Anda tahu mustahik ya? Tahu mustahik yang berhak mendapatkan hewan kurban. Mustahik kurban tidak hanya fakir miskin. Mustahik hewan kurban tidak hanya fakir miskin. Tetapi boleh juga memberi orang kaya. Ghani. Baik dikarenakan dia nyindir tadi ya, ngasih isyarat kayak sekarang namanya mu'tar, atau sebagai hadiah. Antum yang berkorban memberi hadiah kepada orang kaya tadi sebagian daging korbannya. Jadi immalis sadaqah wa immalil hadiah. Hewan korban itu bisa untuk sedekah kepada fakir miskin atau untuk hadiah kepada orang kaya-kaya. Tambahkan lagi, bahkan boleh diserahkan, diberikan kepada orang kafir. Kepada orang kafir untuk melembutkan hatinya. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Nah, kamu makan hewan kurban tadi. Kamu juga ngasih makan orang lain dengan hewan tadi. Yang dikasih makan konik, yang meminta-minta, dan mu'tar yang nyinggung-nyinggung gitu. Al-qani umumnya yang meminta fakir miskin, sedekah bagi dia. Al-mu'tar umum, fakir bisa, sedekah bagi dia. Orang kaya bisa, hadiah untuk dia. Qala rahimahullahu ta'ala wa sya'irullah. Pada ayat ini. Wal-budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta, sapi-sapi gemuk untuk kurban kami jadikan untuk kalian. Dia termasuk syiar-syiar Allah. Apa maknanya? Qala wa sya'airullah, dan syiar-syiar Allah adalah isti'zamul budni. Mencari hewan kurban yang besar, yang gemuk. Wastihsanuha, dan mencari yang bagus, yang berkualitas. Pengertian min sya'airillah. Isti'zam itu talabu al-azamah min al-budni. Mencari yang gemuk-gemuk dari hewan kurban. Wastihsanuha talabul husni. Mencari yang bagus-bagus yang berkualitas. Ini afdolnya. Ya. Kalau kurban itu jangan yang krempeng-krempeng. Jangan yang gering-gering hewannya. Cari yang gemuk-gemuk, yang berkualitas, dagingnya banyak. Ya kan mahal Ustaz? Iya, itu otomatis. Makanya pahalanya besar, termasuk ibadah maliyah, ibadah harta benda, mengeluarkan Anda dari kebakhilan dengan cara menyembelih hewan kurban. Ini sunnah afdalnya menyembelih korban atau hadyu dari onta atau sapi atau kambing yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus. Termasuk syiar Allah. Ya, syiar dalam bab ini cari yang gemuk-gemuk. Qala wal atiq. Al atiq ini sifatnya Ka'bah. Baitul Atiq. Kenapa dikatakan al-atiq? Qala itquhu minal jababirah. Dikarenakan Ka'bah itu dibebaskan dari orang-orang sombong. Jababir itu orang yang congkak, yang sombong-sombong. Ini satu riwayat ya dari Mujahid ya. Ada pula yang memaknakan al-atiq ayat qadim. Baitul Atiq ay Baitul Qadim. Rumah yang lama. Rumah yang kuno. Dikarenakan Ka'bah sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada itu. Pondasinya sudah ada semenjak zaman Nabi-Nabi terdahulu kala. Dia mengatakan Nabi Sulaiman yang membangunnya siapa ya, Pak? Nabi Ibrahim bin Ismail. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan Baitul Atiq, rumah tua. Dikatakan lama keberadaannya. Ada yang memanakan sekarang Baitul Atiq, dikatakan Atiq, dikatakan dibebaskan dari Jababirah, orang-orang yang sombong-sombong, yang congkak-congkak, yakni kaum kufar. Qala wa yuqal, dan dikatakan pula, wajabat, pada kata-kata, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Apa artinya wajabat? Dikatakan wajabat ay saqatat ilal ardi. Tumbang ke tanah. Jatuh ke tanah. Hewan unta atau sapi ketika mau disembelih kan ditumbangkan. Bum, gitu ya. Lalu disembelih. Itu namanya wajabat. Qala wa minhu wajabat asy-syamsu. Termasuk dalam bab ini kata-kata wajabat asy-syamsu. Matahari telah jatuh, yakni tenggelam. Di mana? Timur atau barat? Tenggelam di mana? Di barat. Wajabat asy-syamsu ay gharabat asy-syamsu. Matahari telah tenggelam. Jadi maknanya apabila rusuk-rusuk junub itu rusuk. Apabila rusuk-rusuk hewan tadi telah jatuh ke tanah dan telah kamu sembelih dia, makanlah daripadanya, kasih makan qani dan al-mu'tar. Ini ayatnya. Sekarang kita baca hadis yang disebutkan al-Bukhari rahimahullah yang menegaskan bolehnya menunggangi hewan kurban. Saya baca untuk dihafal. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي الدمشقي ثقة ثبت قال أخبرنا مالك إمام مالك namanya مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله إمام مشهور يا إمام مالك عبد الله بن يوسف ini muridnya. Ini min asbatin nasifi. Termasuk murid yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Lebih kuat dibanding Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka mengatakan Abdullah bin Yusuf asbat. Lebih kokoh riwayatnya. Asy-Syafi'i ajal. Imam Syafi'i orang yang paling mulia. Yang paling mulia dari orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Artinya, kalau nanti ada contoh dalam sebuah hadis, ada ikhtilaf antara Abdullah bin Yusuf dan Imam Syafi'i. Dari Imam Malik, mana yang rajih? Abdullah bin Yusuf, bukan Syafi'i. Qala 'an Abi Zinad Al-Madani. Siapa Abu Zinad? Abdullah bin Zakwan. Abdullah bin Zakwan insyaallah ikhwan. Anil A'raj dari orang yang pincang. Kita bahas lafaz mana ya? Al-A'raj kakinya pincang. Itu gelarnya beliau dan bukan ghibah karena masyhur dengan gelar ini. Ini termasuk yang dikecualikan dari ghibah yang diharamkan. Lit-ta'rif. Dikarenakan beliau dikenal dengan itu. Namanya siapa? Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau. Abu Hurairah namanya diikhtilafkan oleh para ulama sampai 30 pendapat. Tapi yang paling masyhur namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. Asli Yaman, suku Daus. Hafidhus Sahabah. Beliau adalah hafidhnya para sahabat. Sahabat itu para penghafal semua, para huffaz. Dan yang paling dzarwatuhum, yang paling puncaknya Abu Hurairah. Namanya Hafidhus Sahabah. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki. Allah alam siapa namanya ya. Tidak ada yang tahu namanya siapa. Al-Hafid dalam syarahnya mengatakan, saya tidak tahu namanya. Sudah saya bahas panjang, tidak tahu siapa namanya. Tidak ada masalah. Dikarenakan di matan. Yasuku badanatan. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang sedang menuntun badanahnya, unta korbannya. Faqala, belum mengatakan irkabha. Silakan kamu naiki unta itu. Faqala, dia mengatakan innaha badana. Ya Rasulullah, ini unta untuk korban. Faqala, belum mengatakan irkabha. Silakan kamu naiki unta itu. Qala innaha badana. Ini unta korban ya Rasulullah. Qala irkabha wailak. Di salisa awfi thaniya. Belum mengatakan pada yang ketiga kali atau yang kedua kalinya. Irkabha. Naiki. Wailak. Celaka kamu. Ini kata-kata hardikan. Rasul yang menyuruh kok kamu bantah gitu loh. Paham gak? Bayangan mereka. Karena belum tahu ilmunya. Yang namanya hewan kurban jangan dinaiki. Tidak paham hukumnya. Rasul mengatakan irkabah, silakan kamu naiki. Mestinya kan langsung, samina wa ta'ona, naam, naiki kan gitu. Dia mengatakan, ya Rasul, badan naik. Ini unta korban. Naiki. Unta korban ya Rasulullah. Naiki, wailak. Kata-kata ini untuk menghardik. Supaya dia paham tentang hukum syar'inya. Kalau bahasanya orang sini, iya, aku ngerti itu badana. Ngerti, itu otak korban, ngerti. Tunggangi. Supaya ditegaskan, secara hukum syar'i diperbolehkan menunggangi unta untuk korban. Hanya dua ya, unta atau sapi. Kambing tidak boleh. Dikarenakan kambing enggak memungkinkan. Tapi kalau unta sama sapi memungkinkan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muslim ibn Ibrahim. Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Imam Bukhari ini Masya Allah. Diapit di antara dua Muslim. Punya murid namanya Muslim. Punya guru namanya Muslim. Muridnya beliau Muslim bin siapa? Ini kan gurunya kan namanya Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Yang sekarang ini gurunya. Beliau punya murid juga namanya Muslim. Muslim bin siapa ini? Oh, alali. Yang keras suaranya. Muslim bin Muslim. Wah, ini aneh ini. Ngarang-ngarang ini. Muslim bin siapa? Nunduk. Ya Allah, bin siapa? Bin Muslim bin siapa? Bin siapa? Hah? Ada yang ngomong silakan siapa tadi? Ibnul Hajjaj. Ya. Bin siapa? Bin Husain atau bin Hajjaj? Jantung bahas saya Muslim kemarin. Oh belum ya? Oh belum saya Muslim deh. Belum. Nah, beliau adalah Muslim al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusain al-Saifuri. Yang nulis kitab Sahih Muslim. Itu muridnya Imam Bukhari. Musri bin Hajjaj Abul Husain An-Naisaburi barakallahu fikum. Namanya Baina Muslimaini. Muridnya Muslim, gurunya Muslim dan sama-sama imam. Qala haddatsana Hisham wa Syu'bah. Hisham bin Abi Abdullah At-Tastawai. Hisham bin Abi Abdullah At-Tastawai. Bapaknya namanya Sanbar. Hisham bin Sanbar pakai nun. Sanbar At-Tastawai. Wa Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi. Qala Syu'bah Haddats Al-Wasiti. Qala beliau mengatakan haddatsana Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Abu Al-Khattab. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. An Anas, dari Anas, wa Anas bin Malik rahimahullah, sahabatnya Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang menuntun badanahnya, unta korbannya. Faqala irkabha. Silakan kamu naiki. Qala innaha badanah. Ini unta korban. Qala irkabha. Naiki. Qala innaha badanah. Ini unta korban. Qala irkabha. Naiki dia. Salasan, tiga kali belum mengatakan demikian. Tayyib. Tiga kali ini menunjukkan penekanan bolehnya menunggangi hewan korban. Bolehnya menunggangi hewan korban. Yang diperbolehkan hanya unta dan sapi korban. Adapun yang kambing tidak boleh, karena tidak memungkinkan. Barakallahu fikum. Sama riwayatnya, tapi yang antum hafalkan, dua-duanya silakan dihafal. Masya Allah, kalau dua enggak mungkin, satu. Pilih yang paling atas, ada kata-kata, wailak. Nah, itu penting. Ya, irkab ha wailak. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Belum ada ya? Belum ada. Ada yang bertanya, Fahun Ustaz, apakah akikah itu dibatasi sampai balik? Ada khilaf di kalangan para fuqaha terkait dengan masalah sampai kapan batas akikah. Jumhur ulama menyatakan akikah itu batasnya anak usia balik. Ketika sudah usia balik, maka sudah selesai masa akikah. Akikah itu tanggung jawabnya orang tua, haknya anak. Sebagian mengatakan tidak ada batas waktu. Kapanpun dia mampu akikahi. Barakallahu fikum. Difahami ya? Kalau anak pribadi merujukkan menambah jumhur. Akikah itu batasnya hanya balik saja. Sebagai penambahan penjelasan, apakah bisa mengakikahi diri sendiri? Juga khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan akikah itu kewajiban orang tua, haknya anak. Tidak ada syariatnya mengakikahi diri sendiri. Ada qaul. Qaul tsani mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Ada beberapa riwayat yang dibahas oleh para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yang mengatakan sahih, maka berpendapat bolehnya akikah diri sendiri. Yang mengatakan dhaif, mengatakan tidak diperbolehkan. Sehingga khilaf di kalangan para ulama. Fadhal antum kaji yang antum yakini rajih. Kalau saya pribadi ana berpendapat bahwasanya akikah itu batasnya sampai balik. Dan akikah itu kewajiban orang tua, bukan anak. Sehingga ketika orang tua belum mengakikahi diri antum dan antum sudah balik, maka lepas tanggung jawab yang namanya akikah. Tapi ketika dia mengamalkan fadhal, itu haknya dia, ada khilafnya para ulama, kita bersikap toleransi saja. Barakallahu fikum. Dikasih dagingnya bagaimana? Ya dimakan saja. Dikarenakan hadiah dari seseorang, enggak ada masalah. Apakah diperbolehkan setelah sholat taraweh qiyamul lail di pertengahan malam? Kalau kaifiyahnya adalah di awal malam dia taraweh dengan witir, kemudian terbangun tengah malam dia sholat juga dengan witir, tidak boleh. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dan ini hasan riwayatnya dari Talak bin Ali, semoga Allah meridhainya, kata Rasulullah, la witrani fi laylah. Tidak ada dua kali witir dalam semalam. Tapi kalau kaifiyahnya adalah, di awal dia terawih, genap, belum witir. Tengah malam bangun lagi, ya qiyamul lail, ditutup dengan witir, boleh, ada masalah. Atau kaifiyah kedua, di awal malam dia terawih dengan witir, di tengah malam dia bangun, dia mengerjakan salat malam dua rakaat salam tanpa batas jumlah dengan tanpa witir, boleh, nggak ada masalah. Atau dia bangun malam hanya untuk salat dua rakaat lihat masjid, labas. Dua rakaat badal wudu, labas. Dipaham ya? Yang nggak boleh, yang poin pertama saja. Barakallahu fiikum. Jangan ngobrol sendiri. Yang atas, yang belakang, jangan ngobrol sendiri. Majelisnya belum selesai. Bolehkah kita memberi tanda melingkari ayat-ayat Al-Quran saat menghafal agar bisa selalu ingat? Di mushaf yang termasuk. Mushaf, mushaf, antum tandai, dilingkari, diapai gitu. Jadi intinya dimaksud. Atau antum ada pembatas sendiri gitu. Kertas dikasih tanda panah sampai sini gitu. Yang mana yang antum maksud? Takai dua-duanya. Kalau yang antum maukan, antum menaruh pembatas mushaf dari apa gitu ya. Pembatas mushaf ada tanda panahnya sampai sini saya menghafal. Enggak ada masalah. Tapi kalau antum maksudkan adalah mushafnya yang antum coret-coret, lingkari, segala macam, adalah yajus. Yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, itu fatwa dari Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah, mengatakan adalah yajus. Termasuk Al-Abath bil-Mushaf. Ya, atau Abath mempermainkan Al-Quran Al-Karim, adalah yajus. Sehingga untuk yang tahfidz dan segala macam, jangan menggunakan cara seperti itu, menggunakan cara yang lain. Entah ditaruh di buku hafalan, hafalnya sampai sini. Di buku terpisah ya, Pak. Jangan di mushaf yang coret-coret, barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Belum ada? Masa? Belum. Kok awet ya kalau saya, ya, masyaallah. Terkait dengan akikah dari saat, bagaimana bila orang tuanya awam atau belum paham dan belum diakikahi? Sama pembahasannya dengan khilaf di atas. Barakallahu fiik. Apakah Syu'bah ibn al-Hajjaj saudaranya Muslim ibn al-Hajjaj? Ya enggak sih. Beda generasi. Syu'bah ibn al-Hajjaj itu duluan. Beliau adalah orang pertama yang memasyhurkan prinsip tahdzir. Ada Syu'bah. Prinsip berbicara dengan rawi-rawi. Ini kadzdzab. Ini khabith. Ada aduwullah. Ada thiqah. Saduq, dhaif, Syu'bah. Awwalu man takallam fi rijal bi kasrah ada Syu'bah. Beda itu generasi, Imam Muslim jauh lagi. Jangan sama-sama bin Hajjat kemudian saudara gitu ya. Beda ya, akhi. Rabi bin Hadi, Muhammad bin Hadi enggak dulur, Mukbil bin Hadi ya enggak dulur. Orang beda semua. Syekh Rabi masyaallah, Syekh Mukbil masyaallah, yang ini Allahu musta'an kan gitu. Fadhal, al-madhinnya adhin. Adhan dulu. Ini saya teruskan 5 menit. Mana madhinnya? Al-madhinnya adhin, barakallahu fikum. Nah, apa ya? Saya minta dikit waktu teruskan pertanyaannya. Kan diminta selesai pas adhan. Adhan dulu. Adhan, saya teruskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ada yang bertanya lagi. Afwan Ustaz, abi saya seorang PNS dan gaji beliau setiap bulan langsung dipotong oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Apakah boleh baginya menggunakan BPJS tadi? Kalau PNS beliau dalam bidang yang mubah, bukan dalam bidang yang haram, maka diperbolehkan menggunakan BPJS tadi sejumlah potongan gajinya. Dipahami? Kalau ada subsidi perusahaan selain gaji, boleh menggunakan jumlah yang disubsidikan di perusahaan tadi. Maka dia harus tahu berapa potongan gajinya setiap bulan, berapa subsidi perusahaan setiap bulan. Nanti dikalikan pas dia sakit, itu aja. Oh, saya punya celengan sekian. Hanya bisa pakai yang itu saja. Tidak lebih daripada itu. Tapi kalau PNS dalam bidang-bidang yang diharamkan dalam Islam, pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Jangankan BPJS, gaji dia tidak boleh. Dia bekerja di pekerjaan yang haram. Resign, exit, barakallahu fikum. Segera keluar, cari pekerjaan yang halal, semoga diberi keberkahan, barakallahu fikum. Dipahami ya? Dipahami. Berapa minimal hadis hasan sebentar. Berapa minimal penguat yang menjadikan hadis hasan bisa sahih li ghairihi? Kok sahih li ghairihi? Tayib, minimal satu. Satu penguat yang semisal atau lebih tinggi daripada itu. Ada sebuah hadis isnadnya hasan li zatihi. Untuk naik ke sahih li ghairihi ada jalur yang kedua yang berbeda. Juga hasan lizatihi. Lizatih, naik sahih li ghairi. Apalagi lebih daripada itu. Difahami insyaAllah ya. Terkait dengan dhaif, jadi hasan li ghairi juga begitu. Minimal satu. Yang ini dhaif yang ringan, dhaifun yasir. Dikuatkan sama dhaif yang ringan juga yang berbeda jalurnya. Dijadikan satu, hasan li ghairi. Minimal satu. Yang penting semisalnya atau lebih di atasnya, barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan berkorban dengan niatan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya, berkorban itu tidak disyariatkan untuk orang mati. Dipahami? Kecuali kalau yang mati tadi, satu, nazar. Semasa hidupnya. Tunaikan nazarnya. Yang kedua, ketika dia memberi wasiat, maka diperbolehkan menunaikan wasiatnya dia dengan persyaratan nominal hewan kurban tadi, ingat, nominal hewan kurban tadi tidak lebih dari sepertiga hartanya. Karena wasiat cuma sepertiga harta. Paham enggak? Paham enggak ini? Abinya itu meninggal. Dia punya wasiat. Nanti tolong saya disembelihkan hewan kurban untuk saya. Ketika meninggal dunia, dia punya harta benda. Potong untuk urusan jenazahnya, pemakaman segala macam, selesai. Potong utang piutangnya, selesai. Ada lagi? Enggak ada. Tinggal dua. Wasiat sama warisan. Dihitung semuanya. Ketika sepertiga sisa harta itu cukup untuk membeli hewan kurban, maka dilaksanakan wasiatnya. Dipaham ya? Potong sepertiga. Itu hewan kurban. Tidak ada masalah. Kok banyak Ustaz? Ya sudah. Itu wasiat di uangnya disisihkan. Kurban tiap tahun untuk ayah. Menggunakan uang ini wasiat. Paham tidak? Sedangkan dia wasiat uang sepertiga yang untuk wasiat itu 10 juta. Kambing satu 2,5 juta. Ya sudah. 2,5 tahun ini. Tahun depan 2,5 lagi. Sampai 4 tahun selesai 10 juta habis. Selesai urusan korban untuk orang tua. Dipahami? Dua, imma nazar, imma wasiat. Dipahami tidak? Kok diem? Dipahami ya? Adapun kalau yang berkorban itu orang hidup, tapi dia niatkan untuk anaknya, istrinya, dan semua yang dia tanggung, walaupun dia telah mati, diperbolehkan. Dikarenakan digabungkan dengan korbannya orang hidup. Paham tidak? Apa? Masya Allah. Ini antum. Sudah punya anak, istri, segala macam ya. Antum ini biasa. Antum ini ngurusi bapak, ngurusi ibunya antum. Antum yang nanggung kehidupan mereka semua. Anak-anak antum. Mungkin nanti nenek, kakek, saudara-saudari itu. Antum semua yang nanggung kehidupan mereka selama ini. Bapak sudah mati, ibu sudah mati, mbah sudah mati, nenek sudah mati. Ada anak kamu yang sudah mati. Kamu nyembelih hewan kurban, seekor kambing. Kamu niatkan untuk kamu dan untuk keluarga kamu. Bapak yang hidup atau yang telah mati. Itu niatkan untuk saya, anak saya, istri saya, anak-anakku yang masih hidup, yang telah mati. Bapakku, ibuku, mbakku, nenekku. Semua kamu sebutkan semuanya. Tidak ada masalah. Dikarenakan anda yang berkorban. Tahu bedanya ya? Hadahuwa. Barakallahu fikum. Cukup ya? Jamnya. Ini melanggar aturan kalau saya teruskan lagi nanti. Saya ngambil jam iqomahnya saja. Saya turun. Softnya sebagaimana biasa. Jangan sampai meludak ke belakang. Langsung diiqomati. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.